semuanya. Balik lagi di Talita Kom Radio 107,8 FM, membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Tentunya masih program Sahabat Anak, generasi baru penuh api cinta. Yeay. Oke, di sini ada aku, teman-teman Devina, dan ada temanku Emily. Dan hari ini tuh kita mau bahas tentang cinta abadi. Iya. Ini bulan apa sih, Kak? Bulan Maret. Oh, kemarin bulan Februari ya. Jadi ini masih ada ini ya, apa? Vibes kasih ya, tentang kasih. Bulan-bulan kasih ya. Masih bulan-bulan kasih. Oke. Okay. Oke, teman-teman, sebelum kita ke poinnya, sebelum kita mulai sharingnya, aku mau ajak teman-teman untuk kita nyembah Tuhan. Kita tutup mata. Kita mau lipat tangannya. Kita mau mulai sembah Tuhan sama-sama. Cinta yang tak pernah berujung menungguku selalu. Cinta yang tak pernah berakhir menantikanku selamanya. Cinta yang tak pernah berujung untuk penyertaan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih untuk kasih yang telah Engkau beri ke dalam hidupku. Cinta yang tak pernah berakhir. Terima kasih Tuhan buat cintamu yang abadi. Terima kasih Tuhan, Kak, aku masih bisa merasain cintamu sampai sekarang. Teman-teman, kita mau mulai doa. Tuhan, hari ini kami mau berbicara. Tuhan bicaralah lewat kami, Tuhan. Biar kami bisa menyampaikan poin-poin-Mu lewat cinta yang abadi ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Oke, teman-teman. Jadi, sekarang kita mau... Sebelum mulai, kita mau baca puisi dari teman-teman kita. Oke, jadi mungkin banyak yang bingung ya, ini puisi apa sih, Kak? Jadi, Sahabat Anak ini, waktu bulan Februari lalu, kita ngadain lomba puisi. Jadi, kita ke anak-anak SD, dan mereka akan kumpulin nulis puisi. Dan ini adalah salah satu kontestan yang ikut lomba puisi kita. Nah, nanti tanggal... Oh iya, minggu lalu berarti ya, tanggal 25 Februari itu kita udah umumin pemenang dari lomba puisi. Ada 3 pemenangnya. Siapa nah, tuh, Kak? Jadi ini adalah salah satu, ini sneak peek aja nih ya. Sneak peek gitu. Ini sneak peek dari pemenangnya. Nanti minggu depan akan kita bacain lagi yang official jadi pemenangnya. 3 pemenang. Oke. Jadi ini sneak peek aja nih buat kalian yang mau dengar di rumah. Ini temanya tentang kasih, karena bulan Februari itu kemarin bulan kasih. Yuk kita baca. Ini puisi untuk Tuhan Yesus. Wow. Oke, kita bacain ya. Tuhan Yesus tercinta, kasih-Mu seperti sungai yang mengalir. Cintamu kepada saya sangat berarti. Terima kasih sudah menunjukkan kasih sayang. Oh Tuhan Yesus, betapa baiknya kasih dan cintamu. Kau seperti inspirasiku. Pengajaran-Mu sudah menyemangati kami. Oh Tuhanku, terima kasih. Wah, keren banget. Kalian ini enggak apa namanya? Meneteskan air mata. Romantis banget ya puisinya. Sebenarnya masih ada banyak banget dan banyak banget deh ini di tanganku ini ada sekitar beribu-ribu kertas yang dikumpulkan. Jadi buat teman-teman di rumah yang penasaran siapa sih pemenang dari lomba puisi ini, makanya dengerin terus Sahabat Anak. Oke, biar kalian tahu sebetapa bagus sih ini anak-anak SD loh yang nulis puisinya. Bagus keren banget sih. Gak? Keren banget. Kalian menitikkan air mata gak sih? Aku terharu banget. Aku udah baca beberapa puisinya dan itu benar-benar menyentuh banget. Ada yang buat mama, ada yang buat papa, ada yang buat sahabat, ada yang buat kakak, adik, teman-teman, ada yang buat guru-guru. Aku benar-benar terharu bacanya dan benar-benar inspiratif banget sih. Heart touching, guys. Yes, heart touching. Oh my god. Buat teman-teman di rumah di bulan kasih kemarin, bulan Februari kemarin, kalian udah belum menunjukkan cinta kalian, mengekspresikan cinta kalian buat orang tua, teman-teman, buat guru. Coba Emily, kamu udah belum? Belum. Sebenarnya sih belum terlalu ya, tapi ya lumayan lah ya, aku bagi-bagi dikit ke teman-teman. Wah, keren banget. Gak apa-apa guys, yang kecil pun bermakna. Iya. Kalau kamu Devina, apa yang kamu lakukan? Oh udah dong. Ya kayak Emily, aku apa, bagi-bagi coklat gitu. Ah, teman-teman di rumah, kan udah ngapain nih buat bulan kasih kemarin? Kalau aku ngucapin aja sih. Aku menunjukkan kasih sayang aku tuh lewat action. Iya. Asik. Keren. Nah, okay, jadi hari ini kita mau bahas tentang apa nih? Tentang cinta yang abadi. Teman-teman sahabat anak di rumah, ingat gak minggu lalu kita bahas tentang apa? Cinta yang sempurna kan ya? Kasih yang sempurna, yang sempurna telah ku terima darimu. Kamu suaranya merdu sekali. Terima kasih. Ya, jadi minggu ini kita bakal bahas tentang cinta yang hari ini guys, bukan ya. Minggu ini guys. Hari ini. Today, this cinta day, this abadi. Very very day. Cinta yang abadi. Oke. Pada penasaran enggak yang di rumah? Penasaran kan? Penasaran dong. Pasti penasaran dong. Ya masa enggak penasaran sih ya? Iya. Oke. Jadi, buat yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Talitha Kum Radio 107,8 FM. Jangan kemana-mana, stay tune ya.